بسم الله الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب الاستفاف عن المسألة باب tentang menjauhkan dirinya dari meminta-minta, menjaga dirinya dari meminta-minta. Ahal menyebutkan fi syai'in min ghairi masahil diniyah, dalam sesuatu yang tidak ada kemaslahatan agama. Artinya kalau ada kemaslahatan berarti diperkenankan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana diketahui banyak memberikan penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadisnya, dan juga memberikan fawaid-fawaid yang banyak. Oleh karena itulah hendaknya di samping para thullab yang mempelajari matanya, maka hendaknya juga memiliki syarahnya, dan itu akan bisa menambah wawasan dalam syarah yang ada di Fathul Bari ataupun syarah Imam Muslim, Imam Nawawi. Ya, semua akan memberikan banyak tambahan keilmuan. Dan seorang yang terbiasa membaca bahasa Arab, baik itu syarah-syarah ataupun yang lainnya, maka begitu membaca bahasa Indonesia terasa hampa, kurang berbobot. Dikarenakan terkadang bahasa Arab itu memiliki makna yang luas yang tidak bisa disebutkan hanya dengan ungkapan kata-kata. Bahasa yang dalam, bahasa yang luas, terkadang tidak mampu bahasa Indonesia ini mengungkapkan kata-kata yang indah tersebut. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmidzi Ad-Dimashqi ثُمَّ نَزَلَ الْنُسَرَ وَتُوفِيَ هُنَاكَ At-Tirmidzi Ad-Dimashqi kemudian tinggal di Mesir dan meninggal di sana. وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ مَالِكَ telah lewat asbatun nas Malik. Memang jangan lihat Abdullah bin Yusuf, bin Yasar, melihat buku. Ayah Muhammad berkali sebutan ini dari toh. Wuhaib Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Wuhaib, Abdullah bin Maslamah, Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Qasim, Ali bin Madini, Al-Qattan, Yahya bin Al-Qattan, siapa lagi? Ma'an bin Isa, Ma'an bin Isa, akhbarana Malik. Coba awak kamu ketahui tentang Imam Malik, anda Hanif. Jangan diam, jangan bisiki. Malik, apa yang kau ketahui tentang Malik? Assalam. Berkali-kali sebutkan. Anda Hamzah. Muhammad. Apa yang tak tahu ini? Sahabi. Oh, jauh sekali di sini sahabi. Mustafa. Ahlatul Nafis Zuhri. Apa lagi? Sudah itu aja. Anda Akbar. Imam dari Hijrah. Asal sanad Indaman. Al-Bukhari, sebutkan. Nafi' Malik, Malik, Nafi' Ali bin Umar. Tambah lagi Luqman Indang. Alhamdulillah, Imam dari Hijrah. Apa lagi? Sudah itu aja, anda Zulfa. Abu Majul wajaduhu siqah. Tambah Muhammad. Fasotak. Di antara ucapannya kulu. Nah. Kau yukhal warirat ila sahibah hadal qabr. Setiap ucapan seorang bisa diambil setelah kecuali pemilik kuburan ini. Hai Muhammad. Rasahal hadithah wa madhabi. Hai Hasan. Imam Malik. Man al-qal idza dzikra ulama fa malikun najm. Imam Syafi'i. Idza dzikra ulama fa malikun najm. Disebutkan ulama, Malik adalah bintangnya. Ayuhibbu Malik ikhtilaf al-labus. Senang berganti-ganti pakaian. Wala yalbas al-imama illa ma al-baydha. Tidak memakai imamah kecuali putih. Wa'alimul lihyah. Lebat jenggotnya. Asla. Apa itu asla? Nah, botak. Di sana ada ucapan Abdullah bin Wahab. Anda ya Abdullah. Laulaan ya raktu malikan wallaith ladolatu. Laula malik wallaith adolan nas. Seandainya aku tidak berjumpa dengan Malik dan Laith, saya tersesat. Ada lagi ucapannya, kalau manusia tidak menjumpai Malik dan Laith akan tersesat. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ahbatun nas fi zuhri. Saya sebutkan kemarin siapa? Eh Muhammad. Eh Hanan. Berkali sebutkan murajaah pada murajaah. Umar. Yang Ali tutup. Malik. Ma'mar. Mukail, Yunus, siapa lagi? Muhammad. Udah tadi Malik, Ma'mar, Mukail, Yunus. Suhaib. Siapa lagi? Nambah. Yaina Ali bin Shihab. Coba sebutkan nama Ibnu Shihab. Ibnu Shihab siapa namanya? Anad Rahim. Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Abu Man Abu Bakar Al-Qurasi Al-Madani Thumma nazala ma'al Asyam. Di antara ucapannya, nasya'tu wa ana ghulam la malali. Aku hidup ketika masih anak kecil. Aku tidak memiliki harta benda. Islam juga banyak para imah yang tidak memiliki kekayaan. Justru menjadikan semangat. Abu Hurairah misalnya, sampai anak-anak kecil meletakkan kakinya di atas kepalanya. Majnun, majnun, orang gila, orang gila. Wallahi mabi majnun, namal biyaju. Demi Allah aku tidak gila, tapi saya lapar. Saya juga ada Imam Amas, Nasubah, Imam Auza'i, dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i, ma syabitu mundu 15 sanah. Aku tidak pernah kenyang semenjak 15 tahun. Al-Imam An-Nawawi, tersibukkan dengan ilmu sampai yang dimakan hanya kurma, yang menjadikan perutnya panas dan tidak ada makanan lain, dan itu yang menjadi penyebab diantaranya meninggalnya beliau. An-Nawawi, An-Nawawi al-Agharatna. Baik. Wa aidan Syekhna Ubi bin Hadi al-Wadi, Syekhna Ubi bin Hadi al-Wadi dalam keadaan yatim. Kemudian pernah di Saudi dia menjadi satpam dengan membawa kitab Riyadhus Salihin, kitab yang lainnya sering dihafalkan sebagaimana disebutkan dalam terjemah beliau. Ketika di Yaman belum mengetahui adanya ulama-ulama ahli sunnah, sehingga belajar waktu itu kepada orang Syiah, belajar nahu sambil belajar di Saudi. Nah, dari sana dalam keadaan miskin, dan sebutkan tadi dalam keadaan miskin, pernah suatu hari ketika pulang rotinya dalam keadaan keras. Kalau keras dimakan terlalu lama, ya enggak, maka dia celupkan ke air. Roti tersebut dimasukkan ke air, dibiarkan setelah lembut tinggal diminum. Nah, dengan cepat, tidak menghabiskan banyak waktu. Ini juga hendaknya sebagian para tulab yang tidak menghabiskan waktunya yang sekedar makan, memulang waktu-waktunya. Apalagi ngobrol di jalan-jalan, harusnya jelas ia kemajulus turukot. Jaga kalian duduk di jalan-jalan. Tatkala mereka, biasanya orang duduk di jalan, bagaimana kondisinya? Banyak melihat kemungkaran-kemungkaran. Sampai tatkala mereka enggan kecuali duduk di situ, maka Rasulullah menyatakan, fa'in abaitu minal majlis, fa'atu atari haqqah. Kalau kalian tetap di majlis demi jalan, maka hendaknya memberikan haknya jalan. Di antara hak jalan adalah raddus salam, menjawab salam. Ghadul basar, menundukkan pandangan. dan juga kaful ala meninggalkan rintangan, wal amrul ma'ruf wa nahil munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Itu kalau tak ingin duduk di jalan-jalan, ada yang memberikan haknya jalan, bukan sebaliknya, justru di tepi jalan hanya untuk melihat kemaksiatan, apalagi yang suka ghibah namimah, maka akan menghabiskan amalan-amalannya. An Athaa bin Yazid Al-Laitsi wa Syami Abu Muhammad wakila Abu Yazid dari Syam. Syam meliputi banyak negara. Siapa menyebutkan Palestina, Suria, Yordan, mana lagi? Lebanon. Sampai Rasulullah mengatakan, "Idza fasada Syam fala khaira fiha." Kalau sudah Syam yang rusak, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Olehnya itulah mereka orang kafir tahu bahwa untuk merusak kaum muslimin rusak negara Syam tersebut. Coba Lebanon untuk melihat bagaimana orang Syiah pura-pura menyerang Israel. Ternyata senjatanya, senjata orang Syiah, senjata orang Israel justru mengenai masyarakat Lebanon. Sehingga waktu itu, ketika kita masih di Yaman, ketika ada perang demikian, tidak ada yang berfatwa untuk jihad. Ya, jadi di Palestina juga demikian keadaannya. Apalagi waktu itu Yasir Arafat, orang Arab menjuluki dengan Al-Kalb, anjing, dikarenakan menjual negaranya. Bahkan dia menikah dengan imra'ah Yahudiyah, menikah dengan imra'ah Yahudiyah. Ketika bertempur melawan orang Israel, ini pasukan orang Arab dikasih senjata-senjata yang tumpul. Terjadi perangan, akhirnya orang Arab terkalahkan. Dan akhwal muflisin, mengetahui juga bagaimana keadaannya akhwal muflisin. Jelas-jelas tidak memiliki senjata yang lengkap, kemudian melempari batu orang-orang Israel. Mengibatkan apa setelah itu? Kaum simi dibantai. Bahkan kejadian ada seorang yang pura-pura masuk masjid, orang Israel membawa senjata. Begitu mereka sujud, mereka semua ditembak, tidak ada yang tersisa. Kemudian ikhwan muslimin menggalang dana ke sana kemari. Apakah dana sampai ke Palestina? Ke mereka rata-rata tidak. Dan ketika Syekh Muhammad bin Hizam ditanya, Hizbiyun membuka dana untuk Dammat, Syekh Muhammad bin Hizam tertawa, tersenyum. Mereka mengumumkan dana itu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak sampai ke Dammat. Mengambil kesempatan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya mengatasnamakan Dammat. Namun banyak tidak sampai ke Dammat. Dulu ketika ada Turasiyun yang nyumbang, disumbangkan kemana? Ke Abu Hasan Misri. Tidak disumbangkan ke Dammat. Awalnya Luqman Yun mengumpulkan dana, tapi hakikatnya setelah terkumpul dana, walaupun sampai mereka benda. Karena buktinya setelah itu di Kendari misalnya, Luqman bin Abdul terus membantai, menjelekan Syahaya, menjelekan para asatid dan lain sebagainya. Mereka mengatakan Hadadiyun wahakala. ini Syam dan juga nanti Yaman. Alhamdulillah. Nah, para kabilah peperangan ini hampir menyeluruh seluruh Yaman. Baik di Hasid, di Munabbih, di Harrad, di Dammad, di Kitaf, di Hajur. Di tempat-tempat lain banyak sekali peperangan. Dan saya memuji kepada Allah dikarenakan orang Syiah sudah mulai melemah. Berusaha untuk menunjukkan kekuatan. Namun setelah itu bisa dikepung ketika di Nam Hasid ada pimpinan kabilah namanya Husain Ahmar. Husain Ahmar tahun lalu berhasil mendamaikan darah Ahli Sunnah dan juga orang Syiah. Tahun ini pun juga berusaha untuk mendamaikan tapi gagal karena mereka orang Syiah adalah pengkhianat. Nah, dari sini menunjukkan bahwa mereka berupaya untuk merusak tempat-tempat strategis seperti di Irak. Demikian keadaannya Irak, banyak para imam dari sana, Imam Ahmad, Syaikhul Islam Taimiyah, Islam Rohawi, Abdullah Mubarak, karena dari para ulama, bahkan dulu sebagai pusat Islam itu di Irak. Sekarang dunia dihancurkan oleh orang kafir, orang Syiah. Mereka sebutkan bahwa sebenarnya Abu Al-Majusi itu matinya di Madinah, dikubur di sana, tapi duplikat. Nah, semacam apanya itu, dikuburkan di Qum, Iran. Kemudian terus mereka melakukan sholat di sana, di Iran, di kuburannya Abu Al-Majusi, dikatakan sebagai pahlawan Islam, tawaf di sana, wahakal. Jelas-jelas pembunuh Umar bin Khattab, dia sebagai pahlawan Islam. Dan tidak menutup kemungkinan negara kita, apalagi sudah banyak, hampir Syiah menyeluruh sekarang di Bandung. Nah, ini pusatnya juga di Bangil, Jawa Timur, belum di Ambon, di Madiun sendiri sudah mendirikan pondok pesantren gratis. Demikian pula di Goa, di Sulawesi sana, di mana? Goa di mana itu? Ya, yang dekat dengan Lukman Bajamal itu, yang di Goa. Nah, mendirikan pondok pesantren juga, para preman banyak yang ikuti. Wahakala. Nah, karena itulah hendaknya Ahlussunnah Jamaah bersungguh-sungguh dengan ilmu, dengan keimanan, tidak banyak melakukan kemaksiatan, karena dengan itu akan terkalahkan kemaksiatan, sumber malapetaka. Dan keimanan itulah yang menjadikan kemenangan bagi Ahlussunnah Wal Jamaah, bagi kaum muslimin. Dan bagi yang melihat di Bahrain, orang Syiah memberontak pemerintah sampai ada imam yang dipotong lisannya, imam Ahlussunnah Wal Jamaah dipotong lisannya. Mereka berani begitu. Bahkan kalau di jalan tidak aman karena akan ditabrak orang Syiah, karena mereka menghalalkan darah. Atau bahkan kali-kali yang mengendarai kendaraan ditabrak oleh kendaraan dari belakang ataupun dari samping dan sebagainya. Itu upaya untuk bisa membunuh terutama para da'i. Kita melihat berapa banyak sudah Masyaikh Ahlussunnah yang dibunuh. Syekh Ihsanillah Al-Zahir yang banyak membantah Syiah. Ketika di majlis datang orang Syiah membuat dupa semacam pewangi, letakkan di depannya, di dalamnya ada bom sudah. Tak lama kemudian meledak, yang mengakibatkan beliau Syaisan Hilal Zahir dibawa ke Saudi, dan berapa orang di sekelilingnya, ini para ulama juga meninggal. Ketika di Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz menyolatkannya dan meninggal di sana. Lalu Dr. Musawi, pengawal Khomeini yang sudah bertobat kepada Allah SWT, mengarang kitab Lillah Tumalit Tarikh, juga dibunuh. Demikian pula yang di Yaman, di Syekh Said Da'as dibunuh. Ada juga Mustafid Adil Siyagi dibunuh. Demikian pula kemarin Nam Kamal Adani yang sudah Mustafid juga dibunuh. Nah, banyak dari sunnah jamaah yang dibunuh rahasia. Dan mereka kalau bisa membunuh bergembira dan sudah yakin akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri telah sebutkan kemarin namanya siapa, Rizki? Sa'ad, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ada tiga kemarin Sa'ad bin Malik. Siapa Ibrahim? Endra Muiz, Sa'ad bin Al-Qas, Sa'ad bin Malik, Abu Sa'ad Al-Khudri yang di sini, Walid Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Nah, Sahal bin Sa'ad bin Malik Sa'idi. Sering berulang biar bisa menancap. Nah, Inna nasa min al-ansar, rasulnya beberapa manusia dari orang Ansar disebutkan namanya. Siapa mereka itu? Sa'alu Rasulullah SAW, mereka meminta kepada Rasulullah SAW, fa'atahum, maka Rasulullah memberikan kepada mereka. Thumma sa'alu, kemudian mereka minta lagi Rasulullah SAW, fa'atahum, Rasulullah SAW berikan lagi. Thumma sa'alu, kemudian mereka minta lagi kepada Rasulullah SAW, fa'atahum, Rasulullah berikannya. Hatta nafida ma'indah, sampai yang isinya itu habis. Faqala ma yakunu indi min khair, tidaklah dalam diri saya itu ada satu kebaikan, sesuatu dari harta. Falan adzakhirahu ankum, ya aku simpan untuk kalian, ya aku sisakan untuk. Nah, dan riwayat lain bahwasanya kecuali Rasulullah akan memberikannya. Wa may yastafif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha menjaga, minta kepada Allah dijaga iffahnya, maka Allah pun akan menjaganya. Bagaimana caranya? Imma yarzukullah fi dhalika, mungkin Allah akan memberikan rezeki setelah itu menjaga iffah. Wa imma yarzuqullahu bil qanaah, mungkin juga Allah mengkarisi kepadanya dengan qanaah, menerima pemberian Allah SWT. Tidak tatalluq, tidak berusaha untuk melihat kebaikan-kebaikan harta benda yang dimiliki oleh orang lain. Wa man yastaghni yughnihillah, ya barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dicukupkan, maka Allah akan mencukupkannya. Orang yang tersabar yusabihirullah, dan siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabar, dan seorang tidak akan diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Menjaga iffah, lagi sebutkan pada bahasan yang telah lalu, itu berkaitan dengan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, atau menjaga dirinya dari meminta-minta Nah itu menjaga iffah. Dan seorang tidak boleh minta kepada yang lain kecuali sebagai hadis Qabisah yang telah lewat. Tiga perkara, siapa yang masih ingat? Lailatul Qamar, tahammalahu hamala, ashabahu jaihah, naam, wa ashabahu faqah. Ya, tiga yang diperkenankan. Yang pertama dikarenakan mendamaikan suatu kaum, setelah itu dia banyak memiliki hutang, maka ia minta kepada yang lain untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, yang tertimpa musibah seperti tsunami atau kebakaran, demikian tidak mengapa minta, namun bukan untuk berbanyak, sekedar mencukupi apa yang ada dalam dirinya dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah ashabul faqah, yang tertimpa dengan kefakiran. Ini juga diperkenankan. Adapun kalau minta-minta dan tujuan untuk berbanyak, telah lewat hadis Abdullah bin Umar, Al-Bukhari Muslim, la tazal masalah fi hadikum hatta yakallahu wa lisafi wajihi muzahlam. Senantiasa kalian meminta untuk mengemis sampai nanti berjumpa dengan Allah tidak memiliki sepotong daging pun di wajahnya. Kenapa demikian? Karena dagingnya dimakan oleh bara api sehingga habis. Kondisi sangat jelek. Bagaimana kalau bangkit tidak memiliki daging sama sekali di wajahnya? Apakah masih nampak cantik apa tidak kira-kira? Tidak nampak sama sekali. Bagaimana bentuk tengkorak? Nah, karena dagingnya dilalap oleh bara api. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengambil barang haram? Telah lewat hadis Ka'ab bin Ujrah, laihul jannah jasadun ghuddiya bil haram, tidak akan masuk surga tubuh yang diliputi barang haram. Allah menabada min suh fannar awlabi hati Aisyah, juga yang lainnya. Hadis Zaid bin Arqam, dari yang tumbuh dari barang haram maka bara api yang berhak untuk makannya. Dan Allah sudah menyebutkan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudallu biha ilal hukami taqulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Jangan kalian memakan harta dengan cara yang batil dan menyerahkan utusan kepada pemerintah untuk makan harta manusia dan melakukan perbuatan dosa dan kalian mengetahuinya. Ini makan harta manusia dengan cara batil. Sudah sering kita ingatkan betapa banyak orang-orang yang fakir sudah membeli tanah secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Begitu datang orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, akhirnya membuat sertifikat tanah yang luas disertifikatkan, setelah itu diambil dengan paksa. Mereka-mereka yang berontak karena tidak punya sertifikat, bagaimana kondisinya? Kalah. Demikian dalam hukum perdata, hukum buatan Belanda dan semisal dengan orang-orang Belanda, hukum perdata. Kalau ada sertifikat itu yang dimenangkan. Mereka-mereka orang fukara masakin yang tidak memiliki sertifikat itu dikalahkan. Kejadian di kota besar ataupun di daerah Sumatera ataupun Kalimantan dan lain sebagainya, Sulawesi, banyak sekali tanah-tanah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan padahal itu ada sebagian tanah dari rakyat yang sudah turun-temurun. Nah, namun di antara masyarakat juga ada yang berlaku zalim. Sudah dijual kepada fulan, kemudian dijual lagi kepada fulan lagi, jual lagi kepada fulan lagi, sampai mereka semua berseteru. ini tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Padahal setempat dimiliki oleh banyak orang. Akhirnya dijadikan sebagai tanah sengketa. Orang tadi yang telah menjual ke beberapa orang lain, itulah makan harta yang haram. Dan banyak yang demikian keadaannya. Nah, itulah hendaknya berhati-hati. Dan kira-kira kalau sudah dijual yang pertama, dijual lagi kepada yang kedua, dijual lagi kepada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, seterusnya, siapa yang paling berhak? Yang paling berhak siapa kalau begitu? Yang pertama itu yang paling berhak. Untuk yang kedua, yang ketiga, dan keempat sampai ke sepuluh nuntut kepada penjualnya itu. Yang paling berhak adalah yang pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Hai orang beriman, jangan kalian makan harta manusia secara batil kecuali dengan perdagangan yang kalian ridhai. Demikian pula kesabaran dan berusaha untuk mencukupkan diri. Lihat bagaimana sebagian sahabat tatkala mereka jatuh tongkatnya ataupun cambuknya, tidak berusaha minta yang lain untuk diambilkan. Nah, mengambil sendiri. Hakim bin Hizam, bagaimana lihat sampai meninggal dunia berusaha tidak minta-minta sama sekali. Bahkan ketika ada bagian dari Baitul Mal, maka Hakim bin Hizam tidak mau menerimanya. Itu menjaga iffah dan mencukupkan diri apa yang ada dalam dirinya. Kemudian kesabaran, ini yang paling berat. As-sabar yang qasim illa salatnya kesam illa Abdurrahman. As-sabar ala ta'atillah, as-sabar ala ala ma'asyatillah, as-sabar ala qadarillah. Berkali-kali disebutkan. Apa tadi yang Allah barak, sabar ada berapa? Ada tiba sebutkan ta'atillah. Baru sebutkan dari indah perhatian anda Habib alamastillah walakdirillah. Tiga. Masalah salat misalnya. Ya ayuhal ladhina amnu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakibatun ilal khasyi'in. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Maksudnya salat itu berat kecuali bagi orang khusyuk. Dalam masalah salat aja untuk melihat, mungkin sehari hanya setengah jam dilakukan waktunya, tapi banyak yang tidak bisa melakukannya. Kalau futsal untuk melihat 2 jam, 3 jam berdiri. Nah, itu tidak terasa. Kalau nonton sepak bola jam 1 malam ketika nanti pertandingan dunia jam 2 malam akan bangun. Tapi kalau tahajud, seberapa yang bangun? Terasa berat. Makanya hendaknya minta pertolongan kepada Allah. Apalagi syaitan sudah bersumpah, tapi izzat tinggal lakuyannah majma'in, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka semuanya illa ibadah kami mengikhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini yang akan selamat dari perangkap setan. Kemaksiatan juga begitu, maksiat Kalau anda sabar, bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, memaksiat apa saja. Musik-musik hampir enggak lepas, setiap rumah ada musik. Perempuan-perempuan yang telanjang hampir semua tempat ada. Perzinaan demikian pula, di mana-mana perzinaan. Minuman keras bahkan sekarang dijual di Indomaret, di Alfamart, terang-terangan sekarang. Kalau dulu masih takut-takut. Nah, penjualan kalau Jakarta kan lihat sendiri itu. Nah, pernah kita membeli hampir aja keliru. Nah, hampir aja keliru. Nah, khamar. Bahkan ketika dulu kita singgah di Imarat, Imarat negara Islam, untuk melihat para TKI yang pulang dari Saudi kerja sampai di Imarat di bandara, belinya apa? Belinya khamar. Warnanya merah, kelihatan indah sekali, dan indah sampai ditawarkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ada orang mengatakan kepada saya, itu bukan minuman yang halal, itu khamar. Alhamdulillah selamat. Coba lihat, lama kerja di Saudi, pulang-pulang sampai Imarat beli khamar, kemudian saking dermawannya dibaikan kepada yang lain. Dermawan dalam kemaksiatan, dibaikan kepada yang lainnya. Banyak sekali yang minum, mereka banyak yang tidak tahu. Bahkan mereka, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, yastahibun al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif wa yusammunaha ala ghairi ismiha. Sungguh umatku ini akan menghalalkan zina, sutra, khamr, dan musik-musik, dan mereka akan menamakan dengan nama-nama yang tidak sebenarnya. Anda melihat zina dinamakan dengan WTS, wanita tuna susila, artinya wanita yang butuh disantuni. Nah, tuna susila. Atau dinamakan dengan karaoke, kegembiraan. Atau dengan kiss, artinya plastik. Kalau bahasa Arabnya kiss, plastik. Atau menamakan dengan wanita penghibur. Nah, ini banyak. Atau wanita tukang pijat. Arahnya perzinaan. Kalau khamr dinamakan dengan bir. Kalau bir artinya kebaikan, tapi kalau bir artinya sumur. Siapa yang minum khamr akan masuk sumur. Nah, bir masuk perangkap setan artinya. Dinamakan dengan bir. Orang alam namanya aja bir. Wa ta'amal birri wa taqwa. Nah. Nama tidak benar sebenarnya. Nyanyian dinamakan dengan apa? Anasid atau nasidaria, dan nyanyian Islam. Padahal jelas nyanyian di situ. Menamakan dan nama tidak benar sebenarnya. Dan ini tidak akan merubah namanya khamr. Kalau dirubah menjadi bir tetap khamr, tidak akan bisa merubah sama sekali. Namanya zina, walaupun dinamakan dengan wanita penghibur juga sama. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kalb ahwal kahir pamal bagi. Hadis Abi Mas'ud, Rasulullah SAW melarang penjualan anjing, demikian pula hasil pelacuran dan hasil perdukunan. Itu hasilnya haram. Maka hendaknya berusaha untuk menjaga iffah, butuh sabaran. Dan kalian harus yakin bahwasanya namanya jodoh itu di tangan Allah SWT. Kalian sudah berusaha untuk meraih wanita tercantik, tapi kalau bukan takdirnya, mungkin kalian akan sudah dari bagan batu dapatnya bagan batu juga. Nah, sudah kesana kemari, masuk di apa, di Facebook, dapatnya juga bagan batu. Nah, takdirnya dapat tetangganya juga begitu juga, dapat tetangganya sendiri. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya berupaya sungguh-sungguh dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak untuk melihat di kampung ini juga ada yang kesana kemari nyari sih, dapatnya juga tetangga sendiri. Sana kemari tetangga sendiri, karena sudah naik pagar sampai sarungnya sobek, bukan jodohnya enggak jadi juga. Kadang jadi, setelah itu perceraian, meninggalkan anak, meninggalkan tangisan. Iya, banyak sekali. Bahkan ada di Magetan ini ya, menikah dengan orang Ambon. Tapi orang Ambonnya parlente. Nah, ya, sudah diundangkan artis dari Jakarta. Pagi harinya langsung cerai. Pagi harinya enggak tanggung-tanggung, enggak lama-lama. Nah, langsung cerai pagi harinya. Banyak yang demikian. Berdoa aja semoga Allah baikkan istri yang salihah, yang cantik, yang kaya, bukan yang tinggi, begitu ya enggak? Bab kalau sudah 6. Kalau kondisi laki-lakinya jelek, biasanya al-khabithatul khabithin wal khabithun al-khabithat. Perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. 6. Wal khabithun al-khabithat, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek juga. Itu sudah pasangannya. Azani la yankihu illa zaniyatun musyrikatun wa zaniyatun la yankihu illa zaniyun musyrik wa hurrima dzalikal mu'minin. Apa kalau pertanyaannya, apakah kalau hutang termasuk minta? Tidak. Kalau hutang bukan termasuk minta. Semua sallallahu pernah berhutang. Nah, ini tidak masuk dalam meminta. Abdullah, nah, Umar bin Khattab bahkan rumahnya dijual untuk nyaruh hutang. Dinamakan darul qada. Kadang mungkin ada musibah yang terpaksa harus hutang, iya enggak? Terpaksa harus operasi dari anaknya ataupun istrinya. Anda punya simpanan terpaksa harus hutang. Nah, di sini tidak mengapa. Bagaimana dengan seorang yang korupsi harta kita kemudian tidak mengembalikannya, apa kita harus ikhlaskan? Kalau kalian ikhlaskan, kalian mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau tidak diikhlaskan, nanti pada yaumul qiyamah Allah akan memberikan kepada kalian juga. Nah, dalilnya apa kemarin disebutkan? Saya masih ingat wa in kana dzu usatin falatun illa maisarah wa anta saddaku khair lakum in kuntum ta'lamun. Memberikan tangguh atau mensedekahkan sudah diikhlaskan lebih baik untuk kalian jika kalian itu mengetahuinya. Misalkan bisa dihafalkan ini. Nah, ini banyak sekali yang tidak ada ini. Mana anak semana? Asmadiun. Sakit. Sama mana sunan tidak ada. Hanan bulu gunung. PP. Resi mana resi? Ada enggak ini? Nah, kelihatan? Mana? Tidak ada. Mana matiin? Sembunyi. Yang dari sagian itu yang mana satunya? Teman reksi mana? Ada? Kemondok anda mau belajar untuk apa ya anda? Tayyulahun arsa. Pembohong.